بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna buat kehidupan dunia dan lebih akhirat. Tentu ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Kita berharap dengan kondisi yang baik ini, Allah Azza wa Jalla terus membantu kita padanya. Walaupun kita sedang menghadapi ujian dan cobaan yang bersifat menyeluruh dari Rabbina subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan syukur menggunakan organ tubuh kita untuk mewujudkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah-anugerah tersebut. Tentu semuanya ini dengan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya kegiatan kita pada malam hari ini sebagaimana malam-malam yang telah lewat, membaca salah satu karya Imam min a'immatis sunnah, murid Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dan terlalu banyak alat untuk kita mengevaluasi diri kita yang telah beliau berikan, pesan-pesan nasihat dan ilmu yang beliau telah titipkan benar-benar menggugah keberadaan kita fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membantu kita subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa mengamalkannya dan istiqamah di atasnya. Pembahasan terakhir ma'asyara al-muslimin dan muslimat terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba akan bisa menjadi penyebab diangkatnya derajatnya ke derajat yang paling tinggi dari yang lain. Dan yang kedua, amalan-amalan yang dilakukan itu akan bisa menjadi penghapus kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya. Baik amalan itu mengangkat derajat atau menghapus dosa, ternyata yang menjadi pembedanya adalah amalan-amalan hati pada setiap al-amil yang berbuat tersebut. Apa itu contohnya? Keikhlasan yang ada pada dirinya, iman yang ada pada dirinya, kecintaan yang ada pada dirinya, harapan, rasa takut, dan seterusnya. Itu yang akan menjadi pembeda dalam penilaian, sekaligus pembeda di dalam menghapus kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Maka beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, وَبِهَا تَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ تَزُولُ إِشْكَالَاتٌ كَثِيرًا. Maka dengan dua kaidah ini, amal itu akan bernilai tinggi, akan diganjar dengan nilai tinggi apabila ya atau terkait dengan amalan hati. Demikian juga penghapusan dosa karena melalui amal-amal kebaikan itu. Dua kaidah ini, kata beliau, telah menghilangkan iskalat, kesulitan, problem-problem yang kathirah, sangat banyak, lenyap, hilang. Artinya tidak akan lagi menjadi sebuah problem. Ingat, kata beliau, kaidahnya diulangi lagi, yaitu tafadulul a'mali bitafaduli ma fil qulubi min haqa'ikil iman. Satu, nilai lebih amalan itu karena perbedaan apa yang ada di dalam hati min haqa'ikil iman, dari hakikat al-iman. Ini satu. Kaidah yang kedua, wa takfirul amali lisayyiati bihasabi kamalihi wa nuqsanihi. Penghapusan amal kejelekan dengan kebaikan yang dilakukan itu sesuai dengan kadar kesempurnaan amal itu dan kurangnya amal tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, dengan dua kaidah ini akan hilang berbagai macam bentuk kerancauan-kerancauan. Contoh akan disebutkan. Wa bihadza yazulul iskalu alladhi yuriduhu man naqasa hadzuhu hadzahu min hadzal bab alal hadith alladhi fi. Atas dasar inilah lenyap kerancauan yang muncul dari orang yang kurang mendapat bagian pengetahuan tentang bab ini. Ya, barakallahu fikum. Kata beliau, maka dengan kaidah ini, dengan pembahasan ini bahwa amal itu akan berbeda-beda tingkatnya sesuai dengan tingkatan amal hati, begitu juga tingkat penghapusan terhadap dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan juga tergantung dari kesempurnaan amal itu. Dengan kaidah ini akan hilang kerancuan orang yang ya kerancuan yang muncul atau yang dimunculkan oleh orang yang sedikit mendapatkan bagian pengetahuan tentang permasalahan ini atau dalam masalah bab ini. Contohnya bagaimana alal hadits alladzi fi, untuk memahami sebuah hadits yang di dalamnya ada permasalahan ini. Bagaimana itu? Inna sauma yaum arafah yukaffiru sanatain. Puasa pada hari Arafah akan menghapuskan 2 tahun. Yukaffir, menghapuskan kesalahan-kesalahan selama 2 tahun. Wa yaum asyura yukaffiru sanah, puasa pada hari Asyura itu akan menghapuskan dosa 1 tahun, berarti 3 tahun. Ya? Kata mereka, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Sekarang hadis ini menjelaskan tentang sebuah keutamaan bagi orang yang puasa pada hari Arafah dan puasa pada hari Asyura. Kedua puasa ini punya nilai penghapusan kejelekan selama 2 tahun untuk puasa Arafah, puasa Asyura selama 1 tahun, jadi genap 3 tahun. Qalu, mereka mengatakan, fa idza kana da'buhu daiman annahu yasumu yauma Arafah, kalau kebiasaannya orang tersebut selalu, kebiasaannya selalu berpuasa pada hari Arafah, puasa, berarti puasanya ini akan menghapus dosanya 2 tahun. Fasomahu wa soma yawma Asyura, puasa pada hari Arafah dan juga dia berpuasa pada hari Asyura. Fakaifa yaqa'u takfiru 3 sinin kulla sana. Nah, terus bagaimana penghapusan dosa 3 tahun dalam 1 tahun? Piye ini? Ya, yeah. Barakallahu fikum. Bagaimana terjadi penghapusan dosa 2-3 tahun dalam 1 tahun saja? Bagaimana? Ya, yeah. Sekarang puasa, tahun besoknya puasa lagi. Ya, tahun depannya puasa lagi. Bagaimana penghapusan dosa 3 tahun dalam 1 tahun itu bagaimana? Artinya mereka ingin bahwa kok bagaimana ya? Wa ajaba ba'dhum an hadza, ini adalah iskal, adalah sebuah kerancuan, kesulitan untuk memahami. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan kaidah di atas itu akan hilang sesungguhnya persoalannya, tidak ada sulitnya. Ingat kaidah di atas bahwa tafadul, perbedaan amal itu terkait dengan perbedaan amal yang ada di dalam hati yang mendasari amalan lahiriah itu. Ini satu. Kedua, bahwa penghapusan dosa dengan sebuah amalan tergantung dari sempurna enggak amalan yang dikerjakan ini. Ya? Sempurna atau tidak? Barakallahu fikum. Kalau ternyata dia puasa Arafah misalkan, enggak sempurna syarat-syaratnya untuk kemudian dinilai amalnya, atau enggak sempurna menjadi penghapus 2 tahun, ya tetap akan kurang. Makanya kata beliau, ketika menyebutkan ini loh bentuk iskalnya orang, bagaimana sih penghapusan dosa 3 tahun dalam 1 tahun itu bagaimana? Wa ajaba ba'duhum an hadza, sebagian mereka memberikan jawaban tentang ini, bi anna ma fuddila 'ani takfir yunalu bid-darajati bihi ad-darajat. Apa yang disebutkan tentang keutamaan penghapusan dosa, itu artinya dia akan memperoleh darajat, derajat-derajat. Wa ya lillahil ajab. Ya, aduhai betapa mengherankannya hal itu. Falaital abd idza ata bihadhihi al-mukaffirat kulliha an tukaffara anhu sayi'atuhu bijtima'i ba'dhiha ila ba'dhin. Aduhai sekiranya seorang hamba apabila dia melakukan hal-hal yang menghapuskan dosa ini seluruhnya, setelah itu dihapuskan kesalahan-kesalahannya dengan, ya, berkumpul yang satu kepada yang lain, maksudnya tahun, dua tahun, dan seterusnya. Maka beliau memberikan jawaban, wattakfiru bihadihi masyrutun bisyurut. Amalan itu akan bisa menjadi penghapus terhadap kesalahan itu, maka disyaratkan dengan syarat-syarat. Wa mauqufun 'ala intifa'i mawani'i fil 'amali wa kharijihi. Itu terkait dengan tidak adanya penghalang-penghalang amal itu, ya, amal itu, dan juga penghalang-penghalangnya dalam bentuk khariji, di luar amal itu. Sekarang dia misalkan amalnya membaca Al-Quran. Ini amalan lahiriah. Barakallahu fikum. Untuk mendapatkan syarat, untuk mendapatkan bahwa membaca Al-Quran itu punya nilai satu huruf 10, tentukan pertama ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Syarat amal itu sendiri, bacaan terkadang ra atau zal disebut dengan za, sin jadi shin, kan berubah semuanya itu. Itu akan bisa menjadi penghalang dia tidak mendapatkan. Penghalang untuk dia mendapatkan. Ini di amal itu sendiri. Dari luarnya, keikhlasan dia, keimanan dia, barakallah. Ini semuanya akan menjadi syarat untuk amalan itu bisa menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan atau menjadi apa namanya, dinilai dengan derajat-derajat yang tinggi. Barakallahu fikum. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, memang benar hadisnya begitu. Tapi ini semuanya terkait dengan dua kaidah itu. Arafah akan bisa menilai menjadi penghapus terhadap dua tahun kesalahan apabila pada amalan itu tidak ada hal pencegah untuk dinilai atau pencegah untuk mendapatkan penghapusan kejelekan. Satu. Yang kedua, barakallahu fikum, dari luar amal itu, maksudnya dari lainnya, keikhlasan dia, keimanan dia, cintanya dia, itu semuanya akan menjadi penentu terhadap penilaian-penilaian amal. Apakah bentuknya pahala atau bentuknya penghapusan terhadap kesalahan-kesalahan. Bagi orang yang memahami kaidah ini, tidak ada iskal sesungguhnya. Kenapa diiskalkan? Ya, artinya bahwa persoalannya bukan Anda mendapatkan 3 tahun penghapusan dosa itu, tetapi bagaimana mewujudkan amal itu dengan sebaik-baik mungkin. Ini kan evaluasi terhadap amal yang kita lakukan. Belum tentu amal yang kita lakukan itu akan bisa menghasilkan seperti yang disebutkan di dalam hadis. Karena hadis itu menjelaskan tentang keutamaan puasa Arafah. Semuanya kita berpuasa, misalkan. Ya, semuanya kita berpuasa. Iman kita semuanya berbeda-beda. Keikhlasan kita berbeda-beda. Barakallahu fikum. Berikutnya terkait dengan cinta kita kepada Allah. Harapan kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah. Berbeda-beda. Berarti penilaian terhadap masing-masing kita dengan dasar-dasar itu akan terjadi perbedaan pula. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah letaknya kita terus harus melakukan pembelajaran hidup terhadap diri kita terkait dengan masalah akidah. Rahimani wa rahimakumullah. Persoalan akidah, barakallahu fikum. Makanya kita berharap dengan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan ini, kita bisa menambah sadarnya kita, barakallahu fikum, di dalam menilai amal kita sendiri, sehingga tidak ujub karenanya, tidak sombong karenanya, tidak akuisme dalam berbuat dan seterusnya. Semuanya kita merasa malu di saat kita melakukan amal, lalu merasa puas kalau sudah melakukan yang terbaik. Oh jangan. Barakallahu fikum. Sekarang dilangsungkan oleh beliau. Fa'in alimal abdu annahu ja'a bisyuruti kulliha. Kalau seorang hamba telah mengetahui bahwa dia telah datang dengan membawa semua syarat, wantafat anhul mawani'u kulluha, dan tidak ada penghalang-penghalangnya, fahina idin yaqa'u takfiru, maka di saat itu akan terwujud penghapusan itu. Penghapusan kesalahan-kesalahan melalui kebaikan yang kita lakukan. Wa amma amalun syamalathul ghaflatu aw liaktsarihi faqad al-ikhlasu alladhi huwa ruhuhu wa lam yuqaddirhu haqqo qadrihi fa ayyu syai'in yukaffiru hadza. Maka adapun amalan yang dibarengi, diliputi oleh kelalaian, atau mayoritasnya, tidak semuanya, tapi mayoritas amalannya lalai padanya, dan tidak ada keikhlasan yang itu merupakan ruh dari amal tersebut. Berikutnya, dia tidak memuliakan hak amalan itu sendiri sebagai perintah dari Allah. Lalu atas dasar mana akan menghapuskan ini? Barakallahu fikum. Ya, ayu syai'an yukafiru hadza. Terus apa yang mau dihapuskan kalau demikian? Amal itu sendiri enggak punya nilai. Amal itu sendiri kurang. Bagaimana dia akan bisa menjadi ya alat untuk menghapus yang lain? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini barakallahu fikum, fahamlah kita pembahasan yang kedua yang akan bisa menjadikan keistiqomahan hati kita apa? Nah, masih ingat yang kedua adalah ta'zimul amri wa nahi. Memuliakan dan mengagungkan perintah dan larangan. Itu semuanya berkaitan di saat kita mengamalkan. Orang, maaf-maaf ya, kalau kurang pengagungannya terhadap perintah atau pengagungannya terhadap larangan, kan akan berdampak pada pelaksanaan amalan itu yang dibangun di atas amalan-amalan hati. Mesti akan terjadi kekurangan barakallahu fikum padanya. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mari kita bersama-sama terus barakallahu fikum ya belajar buat kita beramal. Mungkin walaupun kita bertahun-tahun kita dari satu tempat ke tempat yang lain belajar, dari satu guru ke guru yang lain, dari satu alim ke alim yang lain, ulama ke ulama yang lain, kan bukan itu penilaiannya. Ya. Yang menjadi penilaian adalah apa yang muncul dari diri kita sendiri dalam amalan-amalan. Apakah bentuknya amalan lahiriah ataupun barakallahu fikum amalan batiniah, itu kan yang menjadi landasan. Dasar penilaian itu bukan karena Anda sudah melanglang buana dari satu ma'had ke ma'had yang lain, dari satu alim ke alim yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain. Oh enggak. tidak akan menjadi ukuran itu semua. Barakallahu fikum. Maka yang akan menjadi tazkiyah, rekomendasi terhadap diri kita, apa yang kita wujudkan dalam amaliyah kita. Barakallahu fikum. Ternyata amaliyah lahiriyah kita yang disaksikan oleh orang banyak, maka itu terkait dengan amalan batin kalau dalam hal penilaian. Yang menilai siapa? Tentu kalau manusia cuma bisa menilai lahiriah saja. Tapi Rabbuna subhanahu wa ta'ala akan menilai ya lahiriah dan batiniah kita. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya keikhlasan di dalam beramal. Berat, berat, dan berat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, sehingga kita tidak boleh minder di saat kita belajar di seseorang atau belajar di ma'had tertentu, mungkin kita kurang menangkap, kurang ini. Jangan minder, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita minder. Kenapa kita mau minder? Ini adalah perintah dari Allah yang kita kerjakan. Yang akan memberikan penilaian adalah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amal-amal. Betapa banyak orang yang kurang ini ternyata lebih memberikan manfaat besar dibanding dengan orang yang punya kemampuan. Ya. Yeah. Artinya punya kemampuan, barakallahu. Karena setiap orang itu ya mesti ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia punya kemampuan untuk cepat menghafal, cepat ini. Yang ini kurang. Kalau kita benar-benar jujur melihat, memperhatikan, oh, di situ ada kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki oleh yang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini adalah sebagai pembelajaran. Suatu saat, suatu ketika, antum barakallahu fikum memiliki anak. Antum akan bisa menyaksikan, bisa melihat pada individu-individunya. Ini kurang dari yang ini, tapi itu akan punya kelebihan dari sisi yang lain. Antum perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Kita akan menemukan itu semua rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita tidak akan menganggap remeh anak kita yang kurang. Tidak kemudian kita melampaui batas, melebihkan sesuatu yang keduanya berhak untuk mendapatkannya kepada yang lain. Demikian juga kaitannya antum sebagai anak-anak kita di pondok pesantren. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, betapa banyak diberikan buat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala oleh orang yang mungkin dianggap kurang dan seterusnya di dalam menghafal, di dalam ini. Ya, semuanya adalah nikmah minallah azza wa jalla, keutamaan yang diberikan kepada siapa yang dikendaki, yang lebih dari temannya dari sisi lahiriah tidak boleh menghina yang kurang, barakallahu fikum. Demikian dari sisi kemampuan. Jadi semuanya memang dididik untuk menjadi orang yang ikhlas, dididik untuk menjadi orang yang punya cinta yang tinggi kepada Allah. Kita dididik untuk menjadi orang yang punya keimanan yang tinggi kepada Allah. Amalan-amalan hati tidak ada saudara kita yang tahu, tidak ada guru kita yang tahu, tidak ada kedua orang tua kita yang tahu. Hanya Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum yang mengetahui amalan-amalan batin tersebut. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, terus kita belajar. Belajar untuk kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Rahimani wa rahimakumullah, itulah memang yang diminta oleh Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita belajar, bukan kemudian supaya semuanya menjadi orang ulama, menjadi ulama, menjadi ustadz,